kami dari Remember Acoustic. Terima kasih sudah menyaksikan outsession dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tonton video-video kami yang lainnya di Ehlo.